ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan terakhir telah mengambil bab yang ke-23 dari kitab Jum'ah. Dan pada bab yang ke-23 telah kita lalui bahwasanya al-imam ketika telah duduk di atas mimbar pada hari Jumat, pada saat muadzin mengumandangkan adzan, ia ikut menjawab, ikut mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh al-muadzin. Dan di bab yang ke-24 dan 25, al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan hadis As-Sa'id Ibn Yazid radhiyallahu ta'ala an, dan hadisnya telah kita lalui. Dan di kedua bab tersebut Al-Imam al-Bukhari memberikan judul bab dengan Al-Julus al-Mimbar inda ta'din dan at-ta'din inda khutbah. Seorang imam duduk di atas mimbar tatkala dikumandangkan adzan, dan dikumandangkan adzan inda Jum'ah, tatkala penyelenggaraan Jum'ah telah dimulai. Tatkala imam duduk sebelum khutbahnya, maka dikumandangkan adzan. Dan selesai adzan, imam berdiri, khatib berdiri dan menyampaikan khutbahnya. Dan telah kita lalui di hadis tersebut bahwasanya pada zaman Nabi SAW, begitu pula pada zaman khilafah Abi Bakar dan Umar radhiyallahu adzan itu hanya dikumandangkan satu kali kepada saat imam duduk di atas mimbar sebelum khutbahnya. Dan adanya adzan yang kedua, itu adzan awal sebelum adzan khutbah Jumat, awalnya pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, tatkala penduduk Madinah dan kaum muslimin jumlahnya semakin banyak, maka sebelum beliau keluar untuk menyampaikan khutbahnya, Utsman memerintahkan agar dikumandangkan adzan di Zaura, di tempat, di pasar, untuk meningkatkan kaum muslimin yang sedang berjual beli dan yang di sekitarnya bahwasanya waktu salat Jumat telah tiba. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya amru Rasulullah SAW wa Abi Bakar Umar ba'da ahad ilaina. Kemudian di bab yang ke-6 beliau memberikan terjemah bab al-khutbah ala mimbar, bab berkhutbah di atas mimbar. Wa qala Anas radhiyallahu ta'ala an khataba an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Dan beliau menyebutkan setelahnya hadis Sahr bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله ابن عبد القاري ابن عبد القاري القرشي الإسكندري قال حدثنا أبو حازم ابن دينار سلام ابن دينار anna rijalan atau Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi wa qad intaraw fi mimbar mimma udu fasaluhu an dhalik faqal wallahi inni la'arifu mimma hu wa laqad ra'aytuhu awwala yawmin wudi wa awwala yawmin jalasa 'alayhi Rasulullah sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wasallam. أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل موري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء غابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل قهقر فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. Dari Abu Hazim Salam al-Dina rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ada beberapa orang datang kepada sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, dan mereka datang disebabkan mereka berselisih pendapat tentang mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimma udu, dari kayu apa terbuatnya mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka datang kepada sahabat yang mulia, yang mereka mengetahui bahwasanya beliau memiliki ilmu tentang perkara yang mereka perselisihkan. Fasalu an dhalik, dan mereka bertanya kepada Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu tentang hal tersebut, tentang dari kayu apa mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Sahal bin Sa'd ketika ditanya tentang perkara tersebut, beliau berkata, wallahi inni la'arifu mimma hu, demi Allah sungguh aku mengetahui dari kayu apa terbuatnya mimbar Rasulullah, mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ra'aytu awwal yawmin wudi, dan sungguh aku telah melihat langsung di hari pertama diletakkannya mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwal yawmin jalasa 'alaihi, dan sungguh aku telah mengetahui hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar tersebut. Kemudian beliau bercerita, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusannya kepada fulana, seorang wanita yang saya sebutkan namanya, wanita dari kalangan Ansar. Dan sebelumnya telah kita lalui, wanita tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan untuk membuatkan mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian utusan tersebut diperintahkan oleh Nabi sallallahu untuk menyampaikan, muri gulamaki an-najjar an ya'mala li awada ajlisu alaihinna idza kallamtu nas. Perintahkan budakmu, hamba sahayamu yang dikatakan Rumi, orang Rum yang memiliki keahlian membuat kayu. Ngejar pemotong kayu. Perintahkan budak-budakmu an-najjar, ahli perkayuan, untuk membuat awa dan li, tempat duduk untukku dari kayu, ajlisu alaihim, yang aku duduk di atasnya, idza kallam tunas, ketika aku berbicara kepada manusia. Fa'amaratuhu fa'amilaha min tarfa'i ghabah. Maka wanita tersebut memerintahkan budaknya untuk membuat mimbar. Fa'amilaha. Maka bersuruh melaksanakan perintah sayidahnya. Dan ia buat mimbar Nabi SAW min tarfa'i ghabah. Sesuai riwayat min ithil ghabah. Dari pohon al-ithil atau tarfa. Nama pohon. Yang dikatakan bahwasannya tarfa atau ifil ada syajarun laisa lahu atau laisa laha syauk, pohon yang tidak berduri. Ada al-ghabah, itu nama tempat di awali Madinah. Syahidnya bahwasannya mimbar Rasulullah SAW itu terbuat dari tarfa il-ghabah, dari kayu pohon tarfa yang ada di ghabah. Nama tempat di awali Madinah. Kemudian ketika telah selesai, thumma ja'a biha. Ia bawa mimbar tersebut kepada sayyidahnya, kepada imra'ah min Ansar tersebut. Fa'arsalat ila Rasulillah SAW. Maka imra'ah min Ansar tersebut mengirim mimbar tersebut kepada Nabi SAW. Fa'amara biha fa'udiyataha huna. Maka ketika datang yang tersebut, Nabi merintahkan agar tersebut diletakkan hahuna, di tempat, di bagian kiblat dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma raaitu Rasulullah sallallahu alaiha. Kemudian kata Sa'ad Sa'id radhiyallahu taala an, dan setelah itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Wa kabbara wa huwa 'alaiha. Beliau ketika salat bertakbir di atas mimbar. Tsumma raka'a wa huwa 'alaiha. Dan beliau ruku di atas mimbar. Tsumma nazal qahqara. Kemudian ketika waktu sujud, beliau turun dari mimbar, fa sajada fi as mimbar. Beliau sujud di bawah, di lantai. Tsumma 'ada. Ketika selesai sujud dan bangkit, beliau naik kembali ke atas mimbar. Berdiri, kemudian ruku, dan dia tidak ada mimbar. Kemudian ketika ada sujud, beliau turun dari mimbarnya. Falamma faragha, ketika selesai dia salatnya, aqbala 'alan nas. Beliau menghadap kepada manusia dan berkata, ayuhan nas, inna ma sanatu hadha lita'tammu wa lita'lamu salati. Wahai manusia, aku melakukan perkara ini, aku berdiri ruku dan mimbar, lita'tammu, agar kalian bisa mengikutiku. Walita'lamu salati, dan mengetahui salatku. Maknanya Nabi sengaja salat di mimbar agar terlihat oleh para sahabatnya. Dan para sahabat mengetahui bagaimana tata cara salat yang benar. Ini hadis Sahih bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Dan di hadis ini, dari hadis Anas, kita bisa mengetahui Nabi SAW berkhutbah, termasuk khutbah Jum'at di atas mimbar. Dan juga di hadis Sahih bin Sa'd kita bisa mengetahui tentang sejarah pembuatan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari tarfa al-ghabah atau asl ghabah, dari kayu pohon tarfa yang ada di ghabah awali Madinah. Dan juga riwayat yang lain di Sahih Muslim disebutkan bahwasanya mimbar Rasulullah SAW itu salah satu darajat, jadi dari tiga tingkat. Qama fi tsaniya, beliau kalau khutbah berdiri di derajat kedua, tingkatan kedua. Wa jalasa fi tsalitsah, dan kalau duduk beliau duduk di tingkatan yang ketiga. Dan disebutkan pula tentang tinggi mimbar Rasulullah, bahwasanya ketika wanita Ansariyah datang kepada Rasulullah, beliau menawarkan untuk membuatkan mimbar. Kalau engkau duduk di atasnya, seakan-akan engkau berdiri. Jadi tinggi mimbar, itu kalau khatib duduk di mimbar, seperti posisi seperti berdiri, tingginya. Seperti tingginya ketika berdiri. Dan juga letak mimbar disebutkan, mimbar sholat diletakkan antara jidar tembok dengan mimbar itu ada jarak mamarusha. Sekitar lewatnya kambing. Tidak ditempelkan sekali ke tembok arah kiblat, sebenarnya tidak jauh sekali. Tapi mamarusha bisa lewat kambing. Kalau lewat antara mimbar dengan al-jidar. Itu diantara gambaran atau sifat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga di sini kita bisa mengetahui tentang ahamiyatus salat, penting mempelajari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi sampai berdiri di atas mimbar, bahkan ruku dan itidal di atas mimbar. Untuk mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana tata cara sholat. Dan juga di Al-Jami' Shahih telah kita lihat bersama bahwasanya dahulu pada zaman Nabi SAW ketika seorang masuk Islam, yang pertama kali diajarkan oleh Nabi SAW kepada adalah as-sholat. Bagaimana sholat. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsa Sa'id bin Abi Maryam, qala hadatsa Muhammad Ja'far, qala akhbarani Yahya bin Sa'id, qala akhbarani Anas atau akhbar ibn Anas anna sami'a Ja'far bin Abdullah, qala kana jid'un yaqumu ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma wudi'a al-mimbar sami'na al-jid'i mithla aswati al-ishar hatta nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu alayhi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, dahulu awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berkhutbah menyampaikan kalam di masjid, yaqumu ila jid'in. Beliau berdiri dan bersandar di tiang masjid, tiang bagian kiblat yang terbuat dari batang pohon kurma. Jadi beliau kalau berkhutbah bersandar ke batang pohon kurma yang merupakan bagian kiblat masjid. Falamma wudi'a lahu mimbar, ketika dibuatkan untuk Nabi sasa mimbar dan diletakkan di masjid, dan Nabi sallallahu berpindah yang tadinya berkhutbah berdiri bersandar ke jidin nakhlah, ke batang pohon kurma yang ada di masjid, yang merupakan bagian dari tembok masjid arah kiblat. Sami'na al-jiddi mitha aswatil isyar. Kami mendengar keluar suara dari batang pohon kurma yang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bersandar kepadanya, mitha aswatil isyar, seperti suara unta betina yang tengah hamil 10 bulan menanti waktu kelahirannya. Terdengar suara rintihan dari tiang tersebut, atau suara seperti suara al-ishar, suara unta, yang menunjukkan bahwasanya jidar tersebut atau batang pohon kurma tersebut yang biasa disandar Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasa khutbah bersandar ke jidinah tersebut berpindah ke atas mimbar. Hatta nazaru salam, ketika Nabi mendengar hal tersebut atau melihat kalian tersebut, beliau turun dari mimbarnya. Bahwa bayadahu alih. Kemudian beliau meletakkan tangannya di jidun nakhl tersebut, di batang pohon kurma tersebut, sehingga hilang suara tadi. Dan ini termasuk alam min alam min nubuah, termasuk perkara yang di luar kebiasaan, yang menunjukkan tentang qudratullahi azza wa jalla. Basnya Allah subhanahu wa ta'ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Batang pohon kurma tentunya benda mati. Akan tetapi jika Allah menghendaki untuk keluar suara dari benda tersebut, maka terjadi apa yang Allah kehendaki. Batang pohon kurma bisa keluar suara seperti suara al-isyar, suara unta yang telah hamil 10 bulan menanti kelahirannya. Dan juga di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk dan juga teladan kepada kita dengan ada mutakalluf. Tidak ada takalluf atau tidak melakukan takalluf dalam segala perkara. Bahkan kata Umar radhiyallahu anhu, nuhina li takalluf. Kita dilarang dari takalluf. Sampai dalam menyampaikan khutbahnya, sebelum ada mimbar Nabi berdiri dan bersandar ke jitu nakhla. Dan ketika dimudahkan untuk beliau mimbar, maka beliau berkhutbah di atas mimbar. Dan mimbar Nabi pun sangat sederhana sekali. Min ghairi zakhrafah, dengan tanpa dihias-hiasi atau dibuat dengan sedemikian rupa bagusnya. Sangat sederhana sekali. Terbuat dari porfail robah, dari kayu, dan terdiri dari 3 derajat. Dan apa yang banyak kita saksikan di masjid kaum muslimin, itu mukhalif li hadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak dari mereka menggantikan mimbar dengan podium. Dan itu bukan dari hadi Nabi sallallahu atau mimbarnya muzakhrafah. Mereka buat lebih dari 3 derajat dan mereka buat sedemikian besar dan sedemikian megahnya. Itu pun mukhalif li hadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mimbar salam sangat sederhana, terbuat dari kayu, terdiri dari 3 derajat. Beliau kalau berkhutbah berdiri di derajat kedua dan duduk di derajat ketiga. Semuanya mudah. Di dunia takalluf. Kemudian beliau qala Sulaiman an Yahya qala akhbarani Hafs bin Ubaidillah ibni Anas anna sami'a Jabir qala hadatsana Adam qala hadatsana Abi Dia bin Zuhri an Salim an Nabi qala sami'tu an-nabiy sallam yakhthubu al-mimbar fa qala man ja'a al-jum'ah falyaghtasil. Dari Abdul Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau aku mendengar sallallahu berkhutbah di atas mimbar. Ini syahidnya, yakhthubu al-mimbar, Nabi berkhutbah di atas mimbar. Dan beliau berkata, man ja'a al-jum'ah falyaghtasil. Barang siapa yang datang untuk hari Jumat, hendaklah ia mandi. Sama dengan hadis ghusl Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada Jum'at itu wajib bagi yang sudah balik, yang hendak menghadiri sholat Jum'at. Dilanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih min Malisab Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan Al-Iman Bil Malaikah, beriman dengan adanya para malaikat, dari kitabul iman. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, al-imamu Tirmidhi, Ibrahim, nasmu? Ahsanta Muhammad ibn Isa. Qala haddathana Ubayd ibn Asbab, ibn Muhammad al-Qurashi al-Kufi. Qala akhbarana Abi, anil A'mash, an Abi Saleh, an Abi Hurairah, anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fi qawli ta'ala wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Tashhaduhu malaikatul layl wa malaikatul nahar. Qala Syekh rahimahullah, hadha hadithun hasanun sahih. Warahu Ali bin Musir al-A'mash an Abi Saleh, an Abi Hurairah, wa Abi Sa'id al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Qala hadithna bidhalika Ali bin Hujr, qala akhbarana Ali bin Musir al-A'mash. فذكر نحوه قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط شيخين dari Abu Hurairah dari yang lainnya dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Potongan ayat dari surah Al-Isra. Aqimish shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Tegakkanlah salat tatkala tergelincir matahari sampai waktu malam. Disebutkan oleh sebagian tafsir dan Syekh Sa'di rahimahullah liduluki syamsi, salat duhur dan salat asar, ila ghasaqil lail, mencakup salat maghrib dan salat isya. Wa Qur'an al-fajr. Qur'an al-fajr akan ditafsirkan langsung oleh atau mana maksud ayat ini? Wa Qur'an al-fajr iqiratul fajr, itu salat fajr, salat subuh. Inna Qur'an al-fajr, sesungguhnya salat subuh kana masyhuda, itu masyhuda, disaksikan. Apa yang disaksikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tashhaduhu malaikatul lail wa malaikatul nahar. Disaksikan oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu malam dan di waktu siang. Ini maksud seperti dalam hadis Abi Hurairah yang sudah kita tahu di Sahih Bukhari. Dan itu juga di Sahih Muslim. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Silih berganti pada malaikat yang ditugaskan oleh Allah di waktu malam, mencatat amalan hamba di waktu malam, dan pada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat catatan amalan hamba di waktu siang. Wa istami'una inda salatil fajr atau fi salatil fajr wa salatil asr. Dan pada malaikat tersebut berkumpulnya pada saat salat subuh dan salat fajr. Malaikat malam dengan malaikat siang itu berkumpulnya, berganti tugasnya, itu berkumpul di waktu salat subuh dan salat asar. Faya ruju malaikatu al-lail, maka ketika selesai malaikat lail mencatat amalan di waktu malam, mereka naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam, maka Allah bertanya kepada malaikat al-lail tersebut dengan apa yang mereka saksikan atau mereka catat dari amalan hambanya. Wa huwa a'lam, dan Allah lebih mengetahui tentang keadaan hambanya. Mada taraktum, ada kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan. Maka berkata malaikatul lail, taraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Wahai Rabb kami, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat sebagaimana kami ketika datang pun mereka dalam keadaan salat. Kami datang di waktu asar dan pada salat asar, dan ketika kami tinggalkan di waktu subuh, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat subuh. Syahidnya di sini bahwasanya malaikat itu benar-benar ada. Dan di antara jenis malaikat dan malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat amalan hamba-hambanya. Dan mereka disebutkan subhanahu wa ta'ala, inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Salat fajar, salat subuh itu disaksikan. Yaitu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Itu malaikat yang ditugaskan mencatat amalan manusia di waktu malam dan mencatat amalan di waktu siang. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan dari sini pun kita bisa mengambil faedah bahwa semua amalan kita, baik yang besar ataupun yang kecil, itu semuanya tercatat. Baik di waktu malam atau di waktu siang, semuanya tercatat. Di setiap harinya terus dicatat untuk kita amalan amal kita. Dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya, harus beriman bahwasanya catatan tersebut kelak pada kiamat akan dibukakan dan diperlihatkan kepada kita. Dan kita akan mendapatkan balasan dari amalan kita. In kana khairan fa khairun, in kana syarran fa syarran. Seandainya amalannya baik, catatannya baik, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan itu yang kita harapkan. Dan seandainya catatannya buruk, wa nasallu ta'ala al-afiyah, maka al-jaza min jinsil amal. Balasan itu bagaimana amal kita. Makanya kita berhati-hati. Kita berhati-hati, jangan sampai catatan amal kita penuh dengan catatan keburukan. Kita yakin, seyakin-yakinnya, semua amal kita dicatat. Dan kelak pada hari kiamat, akan dibukakan catatan tersebut. Dan akan dikatakan kepada kita, iqra kitabaka. Baca olehmu catatan amalanmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika madha hasiba. Cukup kamu, katanya, pada hari ini sebagai perhitung amalannya. Kamu sendiri yang melihatnya, membacanya. Amalan yang kamu telah lakukan. Ini perkara yang harus kita yakini. Berhati-hati sebelum datang hari tersebut. Wa nasallu taufiq. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.